Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ikhwani barakallahu fiikum. Hadis yang sama-sama kita ketahui dan insya Allah telah hafal oleh keumuman dan kebanyakan kita, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Hendaknya selalu ada di benak kita istilah media sosialnya itu, ya jadi ikon lah di kehidupan kita sehari-hari ketika berinteraksi siapapun teman interaksinya, baik antara seorang ayah dengan anaknya, atau anaknya dengan ayahnya, atau dengan ibunya, atau sebaliknya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, guru dengan muridnya, murid dengan gurunya, dan yang lainnya, sesama tetangga, sesama teman. Dan itu yang memang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memandang siapa yang memberi nasihat ataupun teguran ketika seseorang terjatuh ke dalam kesalahan, Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Saleh dengan kaumnya Samud, setelah mereka dibinasakan disebabkan penyelisihan mereka terhadap Nabi mereka, kemudian Nabi Saleh meninggalkan mereka, tersemat ucapan Nabi Saleh, walaqad nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Aku telah menasihati kalian, tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang menasehati. Untuk menyukai orang yang menasehati, kalau jelas-jelas dia itu adalah orang soleh, muhibun lil khair, orang yang memang menginginkan kebaikan, tentunya kita wajib untuk menghargai dan mencintai orang yang telah memberi sesuatu yang sangat berharga kepada kita berupa nasihat. Nasihat itu berharga, maka tentunya kita sambut, kita ucapkan terima kasih karena telah berbuat ma'ruf si penasehat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, yang berbuat ma'ruf kepada kalian maka balaslah dengan yang setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fada'ulahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Kalau misalnya tidak memiliki sesuatu yang kalian bisa membalas dengan setimpal, ya doakan. Doakan sampai kalian merasa kalian telah membalasnya dengan yang setimpal. Itu di antara bentuk mewujudkan ad-dinu nasiha yang maknanya sangat luas, yaitu menerima nasihat dan menghargai si penasehat ketika si penasehat tersebut kita ketahui memang menginginkan kebaikan bagi kita dan dari orang-orang yang soleh, yang mustaqim. Namun ada kalanya nasihat itu datang bukan dari pihak yang kita sukai. Terkadang ya memang musuh. Atau kalau dalam persaingan bisnis ya rival. Lawan saing. Atau yang memang berseteru dengan kita dalam banyak hal. Ya kalau nasihatnya tersebut datang darinya, kita gak tahu apa niat dia memberi teguran, nasihat. Tapi memang ada pada kita yang memang patut untuk dinasihati. Ya kebetulan yang tahu cacat yang ada pada kita tersebut, kesalahan yang ada pada kita itu datang darinya. Ya jangan ditolak. Mungkin kita tidak bisa menghargai dan menyukai orangnya karena memang beda prinsip, beda manhaj. Tapi nasihatnya, in kana haqqan, kalau benar, ya wujubu qubuluh, wajib untuk diterima, tidak ditolak. Itu diantara mewujudkan ad-dinu nasihat, karena nasihat itu adalah din, agama yang wajib untuk diterima, terlepas siapa yang mendatangkan nasihat tersebut kepada kita. Kalau itu benar, maka kita wajib untuk menerimanya tanpa memandang siapa yang memberi nasihat tersebut. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dan Nasa'i sendiri mensahihkan hadis tersebut dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Hakim, dan disahihkan oleh Hakim dan wafaqahu Az-Zahabi dari sahabat Qutailah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan seorang Yahudi ini atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar kemungkinan Yahudi yang memang permusuhan sudah mendara daging di mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala innakum tusyrikuna. Si Yahudi ini berkata, kalian ini berbuat syirik. Kalian telah berbuat syirik. Takulun masya Allah wasyikta. Watakulun awal Ka'bah. Kalian mengucapkan masya Allah wasyikta pakai waw. Dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Berkat kehendak Allah dan kehendakmu. Demi kehendak Allah dan kehendakmu. Ini kan adalah mengatofkan, menggandengkan masyiah kehendak makhluk dengan menggunakan waw. Watakulun wal Ka'bah. Demi Ka'bah, bersumpah dengan Ka'bah. Niat Yahudi ini bisa jadi ingin memang menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjatuhkan. Besar kemungkinannya demikian. Bukan yuhibul khair dan bukan ingin menasihati dengan tulus. Ya kritikanlah. Kritikan pedas. Apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya kalau ingin bersumpah jangan pakai wal Ka'bah. Tapi wa rabbil Ka'bah. Kenapa? Ka'bah makhluk. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ucapkanlah wa rabbil Ka'bah. Demi Rabb-nya Ka'bah. Demi Tuhan-nya Ka'bah. Wa yakulun masya Allah summa syi'ta. Dan hendaknya mereka mengatakan masya Allah summa syi'ta. Masya Allah summa syi'ta. Pakai summa. Kehendak Allah kemudian kehendakmu. Di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semerta-merta menyalahkan Yahudi terhadap kritikan pedasnya tersebut. Tapi malah membenahi apa yang memang terjadi. Yang tidak bisa dipungkiri. Kebetulan datang teguran tersebut dari yang bukan seagama. Bukan satu keyakinan. Yahudi. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika membeli ma yustafad minal hadis ini. Di dalam kitab Al-Qawul Mufid. Ala kitab Tauhid. Anna Nabi SAW lam yukiru ala Yahudi. Ma'a anna zahir qasdihi. Adam walaum li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semerta-merta mengingkari si Yahudi tadi. Padahal secara zahir maksudnya tadi adalah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ingin menjatuhkan. Ingin menjatuhkan. Tapi Nabi SAW tidak mengingkari. Kenapa? Li'anna maqalahu haqqun. Karena apa yang dikatakan oleh si Yahudi tadi ya. Benar. Syirik. Ada unsur syiriknya. Ketika mengatakan masya Allah wa syi'ta. Dari sisi alfad. Ta'adub. Beradab. Dalam lafad. Wal Ka'bah. Sumpah dengan selain Allah. Ya mengandung syirik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membantah. Walah kamu lebih syirik. Uzair aja jadikan anak Tuhan kan enggak. Padahal mereka memang lebih syirik mereka. Lebih buruk syiriknya nyembah selain Allah. Tapi tidak. Apanya tidak dibanding-banding lah. Tidak dibanding-banding lah. Nasihat diterima apa adanya. Tidak ada istilah egois. mempertahankan ego. Makanya dalam faedah yang kedua disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, masru'iyyatir ruju' ilal haq. Wa in kana man nabbaha alaihi laisa min ahlil haq. Disyariatkan untuk kembali kepada al-haq. Meskipun yang mengingatkan tersebut bukan dari ahlil haq. Yahudi yang mengingatkan bukan dari ahlil haq. Tapi dia mengingatkan sesuatu yang tepat adanya. Ya diterima, rujuk. Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan demikian. Qabulul haq mimman ja'a bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Diterima al-haq dari manapun datangnya. Meskipun musuh sekalipun yang menyelisih agama. Kalau kita tahu kan kadang kita enggak sadar. Disadarkan oleh orang lain. Kebetulan yang menyadarkan kita adalah bukan yang sekeyakinan dengan kita. Ya seperti muamalah di jalanan misalnya, kita memang salah. Nyinggol orang. Akhirnya dia mungkin merasa kesel. Mak-mak lang disenggol-senggol, ya anunya motornya mungkin enggak, sebenarnya enggak ada apa, tapi dapat marah. Dione-onek sama ya, kita mau apa? Walah kamu enggak pakai helm aja kok. Ya memang kalau enggak pakai helm enggak boleh boleh disenggol, di serempet. Malah balas misalnya, ibu ada SIM enggak? Ya salah kamu. Enggak usah nanya-nanya nyari kesalahan orang lain. Nah itu. Ini penting untuk kita didik kitanya. Keluarga kita. Karena memang kadang ya kita ada egonya ya. Anak kecil tahu-tahu kita wudu yang ada yang kurang di kaki kita. Dari belakang langsung menasihati. Wailulil aqo minan nar. Kadang cerdas anak-anak itu. Lihat kok ada yang kurang. Ya jangan ditempel dengan anaknya. Tidak ngasih nasihat yang benar dia. Ya mungkin caranya. Ya terlepas caranya. Tapi benar adanya. Kesalahan itu ada pada kita. Ya apa salahnya untuk kita memperbaiki apa yang salah pada kita tersebut. Contoh yang lain hampir sama dengan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Tufail akhi Aisyah li ummihi, saudara seibu Aisyah radiyallahu anhuma, namanya Tufail. Dia berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi. Aku bermimpi. Ini mimpi, ini bukan dunia nyata. Bukan dunia maya, ya dunia mimpi, alam mimpi. Aku bertemu dengan sekelompok orang Yahudi. Fakultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna masya Allah wa syaa Muhammadun. Kata Tufail kepada sekelompok orang Yahudi ini, sungguh kalian ini kaum yang bagus. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah, mereka membalas dibanding oleh mereka. Kebiasaan Yahudi kan memang seperti itu. Ahlul batil ya seperti itu memang. Ketika diberi sesuatu dibalas. Qalu wa innakum la antumul qaum. Kalian itu loh kaum yang bagus. Laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammadun. Seandainya kalian tidak mengatakan masyaallah wa syaa Muhammad, pakai waw tadi. Dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ini pertama. Kemudian Tufail mengatakan summa marartu binafarin minan nasar dalam mimpinya. Berikutnya aku melewati sekelompok Nasrani. Nasrani, faqultu innakum la antumul qaum. Laula annakum taquluna al-masihu ibnullah. Sungguh kalian ini benar-benar kaum yang bagus. Seandainya kalian tidak mengucapkan, tidak mengatakan Isa al-Masih itu anak Allah. Seandainya kalian tidak mengatakan Isa anak Allah. Kembali, mereka membanding. Qalu wa innakum la antumul qaum. Kalian itu loh kaum yang bagus. Laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammadun. Seandainya kalian tidak mengatakan masyaallah wa syaa Muhammad. Kata Tufail, falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Pagi harinya, bangun pagi, ya aku ceritakan mimpi tersebut kepada yang sudah aku ceritakan kepadanya. Summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada Nabi. Nabi bertanya, "Hal akhbarta biha ahadan?" Apakah ada yang sudah engkau kabarkan dengan mimpi tersebut? Kata Tufail, "Na'am." Sudah. Sudah ada yang aku kabarkan. Qala fahamidallah wa asna alaihi. Summa qala amma ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita mengajarkan budi pekerti yang baik dalam menerima nasihat dari manapun sumbernya, mimpi sumbernya. Beliau memuji Allah. Kemudian mengatakan amma ba'du fa inna tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Sungguh si Tufail telah melihat, telah bermimpi. Mimpinya sudah ada di antara kalian yang beliau kabarkan. Wa innakum kultum kalimatan. Sungguh kalian sudah mengatakan kalimat. Artinya kalimat tersebut ada memang di sebagian para sahabat. Kana yamna'uni kada wa kada. Ada hal ini dan itu mencegahku, menghalangiku untuk melarang kalian darinya. Anhakum anha. Jadi Nabi sudah ada niatan untuk melarang mereka. Cuma ada hal-hal tertentu ingin melarang mereka. Kemudian diingatkan dengan mimpinya Tufail melalui teguran Yahudi dan Nasrani yang membanding-bandingkan ketika mereka diingatkan dengan kesirikan mereka. Mereka membalas dengan adanya hal tersebut pada kaum muslimin. Maka fala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad. Kalian jangan mengatakan masyaallah wa syaa Muhammad, walakin qulu masyaallah wahdahu. Asyahid di sini dengan lapang dada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima al-haq, kebenaran terlepas dari mana sumbernya. Tidak membandingkan dengan kebatilan yang ada pada pihak yang tadi memberi teguran dan nasihat tadi. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar seseorang menerima al-haq ataupun nasihat mimman kana, dari siapapun datangnya, jika itu benar adanya, dan tidak perlu untuk seorang mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit, terima dulu nasihat tersebut. Ya mungkin kalau ada hal-hal yang memang orang tersebut layak diberi nasihat juga ya, artinya ada babnya. Tapi terima dulu nasihat, jangan terkesan membalas. Jangan merasa dijatuhkan dengan nasihat tersebut. Jangan menolak nasihat tersebut karena sumbernya enggak jelas. Nabi ini sumbernya adalah mimpi. Tapi adanya hal tersebut tidak bisa dipungkiri, ya dibenahi. Dibenahi. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita untuk menghormati dan menghargai di nasihat, karena dia adalah minaddin, termasuk daripada perkara agama. Ini mungkin yang perlu kita rasa perlu untuk kita jadikan sebagai mukaddimah dari pelajaran kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan, kita masih di bab ma jaa fil khuruj an da'wal Islam, bab tentang keluar dari dakwah Islam. Kemarin telah kita baca ayat huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hada, dan keterangan Syekh Saleh Fauzan terkait dengan ayat ini, dia Allah telah menamakan kalian dengan umat Islam dari semenjak sebelumnya. Kemudian sudah kita baca matan daripada hadis Al-Haris As'ari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna, aku perintahkan kepada kalian 5 perkara, Allah yang memerintahkanku dengan 5 perkara tersebut, yaitu as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah, mendengar, taat, jihad, hijrah dan berjamaah. Fa innahu man khalafa al jama'ata kida sibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi illa an yarji'a, karena barang siapa yang menyelisihi jamaah, meninggalkan jamaah, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali kalau dia kembali. Wa man da'a bid'wal jahiliyah, barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jussa jahannam, maka sesungguhnya dia termasuk dari jussa, yang bermakna timbunan jahannam atau jamaahnya jahannam. Jamaah jahannam, rombongan orang yang masuk jahannam. Faqala rajulun, ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma, meskipun orang tersebut sholat dan puasa? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in shalla wa shoma, meskipun dia sholat dan puasa. Oleh sebab itu fada'u bida'wallah, serulah dengan seruan Allah, alladzi samakumul muslimina wal mu'minin ibadallah, yang telah menamakan kalian dengan kaum muslimin, kaum mukminin, wahai hamba-hamba Allah. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menjelaskan dalam syarah Fadlil Islam terkait dengan hadis ini, panjang penjelasannya, kita baca ma tayassar. Kata beliau, hadzal hadis fihi anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala amurukum bi khamsin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda, aku perintahkan kepada kalian 5 perkara. Sebagaimana kita ketahui, al aslu fil amri lil wujub, ya. Hukum asalnya yang namanya perintah itu adalah wajib. Sehingga ini adalah di antara perkara-perkara yang wajib. Al ula as-sam'u wa ta'atu li waliyyi amril muslimin. Mendengar dan taat kepada waliyul amr, pemimpin, pemerintah kaum muslimin. Itu hasungan pertama, perintah pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali hal ini. Li'annahu la yastaqimul amru illa bisam'i wa ta'ati. Karena tidak istiqomah urusan, tidak akan lurus, tidak akan benar urusan kecuali dengan mendengar dan taat kepada waliul amr muslimin, kepada waliul amr kaum muslimin. Fal muslimuna la yasluhu an yabqu mutafarriqina mukhtalifin. Kaum muslimin itu tidak bisa untuk mereka hidup tinggal terpecah belah, berselisih, itu tidak bisa. Harus ada yang memimpin. Harus ada yang menjadi waliul amr. La budda an yastami'u wa yatawahhadu. Mereka harus berkumpul dan bersatu. Wa la yastami'u, tidak akan mungkin berkumpul bersatu illa ala imamin aw waliyyi amrin. Kecuali ada imam. Bersatu dengan dipimpin oleh seorang imam atau wali amr, penguasa. Wala tahsulul imamatu wa walayatul amri illa bisami wa ta'ah. Tidak akan terwujud imamah, kepemimpinan, wilayatul amr kecuali dengan adanya sam'u wa ta'ah daripada rakyatnya. Ini pentingnya asam wal ta'ah. Makanya Nabi SAW ketika memberi wejangan baligh, mau'idhatan balighatan dalam hadis Irbad bin Sariyah, para sahabat menganggap ini seperti nasihat ataupun wejangan orang yang ingin pergi, berpisah. Ketika diingatkan, usina ya Rasulullah, berilah kami wasiat. Alaikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah langsung. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Karena sangat penting hal ini. Tidak akan bagus urusan kaum muslimin tanpa sam'i wa ta'ah kepada waliul amr. Maka di sini lakin fi ghairil maksiyah, mendengar dan taat itu pada perkara yang bukan maksiat. Dalam perkara yang bukan maksiat. Yang wajib, yang mustahab, yang mubah, jika itu ada keputusan, kebijakan waliul amr untuk rakyatnya mematuhinya, wajib untuk didengar dan ditaat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Kalau maksiat ya tidak, jangan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al khaliq. Maka fayajibu as-sam'u wa ta'ah li waliil amr. Wa illa la yatimmu istima'ul muslimin. Maka wajib mendengar dan taat kepada waliul amr ini, ya. Kalau tidak, tidak diwujudkan sam'u wa ta'ah ini, tidak akan terwujudkan istima'ul muslimin. Istima'ul muslimin, persatuan dan perkumpulan kaum muslimin ini. Wala tatawahhadu kalimatuhum. tidak akan bersatu kalimat mereka. Kacau jadinya. Kacau. Kalau waliul amarnya tidak ditaati dan didengar keputusan dan kebijakannya dalam perkara yang tidak maksiat. Wala yakunu lahum jama'atun yandawuna tahtaha. Tidak akan terwujud jamaah yang rakyatnya itu berada di bawahnya, ataupun mereka berada di bawah kepemimpinannya. Falladhi la yasma'u liwalil amr wa la yuti hadza laisa minal jama'ah. Yang tidak mendengar dan tidak taat kepada waliul amr, ini hadza laisa minal jama'ah. Ini tidak termasuk jama'ah. Bukan ahli sunnah wal jama'ah. Jadi memang ahli sunnah wal jama'ah yang sudah terbiah untuk menuruti, mematuhi kebijakan dan keputusan waliul amr ini. Kalau kita lihat di masyarakat secara umum, dari ormas manapun mereka yang paling mematuhi keputusan-keputusan dan kebijakan waliul amr fil ma'ruf ini adalah ya ahli sunnah. Sedikit ada apa namanya kasus yang terjadi di masyarakat ataupun rakyat, langsung yang disalahkan adalah pemerintah. Minyak goreng langka, padahal pemerintah sudah mensubsidi banyak sekali. Tidak ada kata-kata terima kasih. Yang dione-one ini pemerintah nih yang disalahkan. Dan yang semisal dengannya. Nah, ahli sunnah malah mensyukuri atas kerja keras waliul amr. Dengan lapang dada dia berdasarkan nasihat dari banyak pihak untuk menghentikan misalnya investasi minuman yang beralkohol digagalkan. Tidak ada satupun kalimat-kalimat mereka mensyukur, berterima kasih. Ahli sunnah mengucapkan wafakahullah khutah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik langkahnya. Disyukuri. Yang selalu mendoakan waliul amr dalam khutbah-khutbah mereka. Ya ahlu sunnah. Tidak luput dalam khutbah-khutbah mereka. Allahumma aslih wulata umurina. Dari pihak-pihak yang lain, dari ormas-ormas yang lain, mana ada taunya adalah menyala, mengkritisi di mimbar-mimbar. Dan itu bukan yang diajarkan oleh ulama ahli sunnah wa jamaah. Hada kharaja minal jamaah. Ini keluar dari jamaah yang tidak sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa man kharaja minal jamaati faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi. Padahal kalau keluar dari jamaah, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Sebenarnya hadza wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang keras. Al-amru laisa bil hayyin, bukan perkara sepele ini. Bukan perkara sepele. Mengkritik pemerintah di depan umum, di mimbar, di media-media sosial. Sebenarnya enggak, mereka pun tahu kadang itu apa sih gunanya saya keluar-keluar di mana status WA-nya ataupun di grup WA-nya justru untuk memanas-manasi yang lain, padahal mereka tidak terdampak apa-apa. Minyak goreng di rumah masih ada. Yang disalahkan pemerintah. Padahal dia masih makan gorengan di rumah. Begitu. An yazila al insan anil muslimin, bukannya perkara yang sepele seseorang itu yang azil berpaling daripada kaum muslimin. Maksudnya berpaling dari kaum muslimin ini tidak sam'u wa ta'ah dengan walul amr. Wa yatakhallaf anil muslimin bi istihadihi wa ra'yi, bukan perkara yang gampang seseorang berpaling daripada kaum muslimin meskipun dengan istihad dan pendapatnya, gagasannya. Karena apa? Fala buddha minal istima' min ajli an tatawahhad kalimatul muslimin. Istima' itu harus bersatu, berkumpul dengan mendengar dan taat kepada waliul amr dalam perkara yang tidak maksiat. Agar apa? An tatawahhad, supaya kalimatul kaum muslimin itu adalah bersatu. Wa tatimmu masalihuhum, akan terwujud kemaslahatan mereka. Akan terwujud kemaslahatan mereka. Wa yakumu amruhum, urusan mereka menjadi tegak, artinya berjalan dengan baik. Ini fungsinya. Adapun misalnya mendapati memang ada hal-hal yang tidak patut dilakukan, misalnya terjadi ya oleh seorang waliul amr tapi staf-stafnya, ya itu bukan alasan bagi seseorang untuk tidak mentaati apa yang menjadi kebijakan mereka dalam perkara yang ma'ruf. Dia yang menanggung misalnya. Yang jelas adalah kita menjalankan kewajiban. Kewajiban kita jalankan. Kalau hak kita misalnya tidak terpenuhi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya kalau seseorang ataupun rakyat itu dipimpin oleh seorang yang zalim, maka justru rakyatnya yang introspeksi diri. Karena bisa jadi itu ada termasuk jaza min jinsil amal. Allah membalas dengan sejenis dengan amal mereka. Merekanya yang dolim, rakyatnya yang banyak kedoliman, sehingga Allah pimpinkan kepada mereka seperti dengan mereka, seperti mereka juga. Wakadzalikan wali ba'dud dholimina ba'da. Demikianlah kami kuasakan kepada orang-orang zalim sebagian daripada mereka. Sebagian daripada mereka dijelaskan oleh Imam azan dulu ya. Kita sudah masuk azan dan sudah lewat. Fadhal al-muadzin yuadzin, nanti kita baca sedikit keterangan dari Ibnu Abil Izz terkait dengan terjadinya misalnya dipimpin oleh seorang yang zalim, penyebabnya apa? Kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam Sarah Tahawiyah. Anda dapat ini sudah dalam bentuk terjemahan ya, Anda bacakan. Masyaallah. Saya melihat ini merupakan nasihat yang sangat berharga bagi kita. Kata beliau, adapun ketaatan kepada pemerintah harus selalu ditunaikan kepada mereka. Harus selalu ditunaikan kepada mereka. Meskipun mereka jahat, dolim ya. Meskipun mereka jahat, bejat sekalipun. Karena apa? Karena apabila keluar dari ketaatan kepada mereka akan melahirkan kerusakan. Apabila keluar dari ketaatan kepada mereka akan melahirkan ataupun menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kejahatan yang dia lakukannya. Yang dilakukannya. Anggap saja dia melakukan, misalnya dia melakukan suatu kejahatan. Itu tidak seberapa. Dibandingkan kalau terus kita melawan. Karena dia melakukan kejahatan tersebut, kita melawan. Itu kejahatannya akan muncul, akan lebih besar. Banyak nyawa, banyak korban yang akan terjadi. Sebaliknya, ini perlu digaris atasi. Kesabaran menghadapi kejahatannya menjadi penggugur kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan akan melipat gandakan pahala. Kesabaran menghadapi kejahatan ataupun kedzaliman para penguasa itu bisa menjadi penggugur dosa dan akan melipat gandakan pahala. Ini kata beliau, karena Allah Subhanahu Taala tidaklah membebankan kepada kita melainkan disebabkan oleh jeleknya amalan-amalan kita sendiri. Allah tidaklah membebankan adanya penguasa yang jahat lah misalnya kepada kita, yaitu melainkan disebabkan oleh kejelekan amalan-amalan kita. Jadi penyebabnya itu adalah dari rakyatnya. Balasan yang didapat itu biasanya sesuai dengan jenis amalan. Al-jaza min jinsi amal. Karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beristighfar, bertobat, dan memperbaiki amalan. Ini yang harus dilakukan oleh rakyat. Ketika misalnya dia dipimpin oleh pemimpin yang dolim misalnya, dia harus bersungguh-sungguh di dalam beristighfar, bertobat, dan memperbaiki amalan. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Dalam Ali Imran ayat 165 Allah mengatakan, bukankah ketika kalian ditimpa musibah, ketika itu adalah kekalahan dalam perang Uhud, padahal kalian telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuh pada perang Badar. Kalian berkata, dari mana datangnya musibah ini? Musibah kekalahan dalam perang Uhud itu dari mana? Apa sebabnya? Jumlah memadai kaum muslimin ketika itu. Kesiapan juga tidak kalahnya. Apa jawaban Allah? Katakanlah, itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Nah, kalau misalnya seseorang dipimpin oleh pemerintah yang jahat, itu kan musibah. Nah, dari mana musibah? Ya, bisa jadi dari kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin atas sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka perbuat. Pesan terakhir dari Ibnu Abil Is, maka dari itu jika seluruh rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin, maka dari itu jika seluruh rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman juga. Ini bisa dilihat dalam syarah akidah atau hawiyah terkait dengan ketaatan kepada waliul amr. Ada pembahasan yang panjang di situ dan banyak nasihat dan faedah dari beliau rahimahullah Mungkin ini pelajaran kita pada malam hari ini. Mohon maaf sedikit yang kita ambil dari kitab Sarah Fadlul Islam. Namun semoga tetap ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Al-afu minkum ala taksir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.